Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, baik itu kenikmatan yang terkait dengan kebaikan duniawi kita dan kenikmatan yang terkait dengan kebaikan ukhrawi kita. Hal ini wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Di antara kenikmatan yang Allah berikan pada kesempatan di sore hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, menolong kita semua untuk berusaha duduk sejenak, berusaha mendengar sejenak, berusaha menggerakkan tangan untuk mencatat sejenak dari perkara-perkara agama kita, dari perkara-perkara agama kita. Maka hal ini sebuah kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua, yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah rasa lelah dan capek kita, di tengah-tengah tanggung jawab masing-masing dari kita, di tengah-tengah para ummahat yang berusaha untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang istri yang salehah kepada suaminya, di tengah-tengah para istri, para ummahat yang berusaha untuk mengurusi, mendidik anak-anak mereka dengan segala kelelahan, kecapean, rasa penat, dan hal-hal itu semua, Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita semua untuk pada sore hari ini berusaha memahami sebagian dari perkara agama Allah. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah diinformasikan kepada kita semua, bahwasannya pada kesempatan di sore hari ini kajian khusus untuk ahwat dan ummahat, yang kita akan membahas tentang sebuah pembahasan yang dibahas dalam kitab-kitab fikih para ulama. Kenapa ana membahas tema ini terkait dengan permasalahan khulu, ila dan zihar, insyaallah sebagaimana yang diumumkan? Jawabannya sebagai pelengkap apa yang pernah ana sampaikan dari sebuah pembahasan terkait dengan permasalahan talak beberapa waktu yang lalu, yaitu pernah ana menyampaikan kajian dengan judul Talak 3 Tapi Masih Cinta. Dibahas pada kajian tersebut tentang talak macam-macamnya, kemudian tata cara rujuk dan masalah iddah. Nah, sebagai pelengkap dari pembahasan itu semua, ana bawakan pada kesempatan di sore hari ini terkait dengan permasalahan khulu, iddah, khulu, zihar dan ila. Untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas kita mulai dengan pembahasan terkait dengan permasalahan khulu. Pembahasan yang pertama, sebelum itu ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, karena waktu kita yang singkat, begitu juga pertemuan ini adalah pertemuan yang sifatnya dadakan, maka sebelumnya ana mohon maaf kurang lebihnya jika pembahasannya tidak mungkin kurang maksimal dan hal-hal yang mungkin banyak yang terlewatkan. Pembahasan yang pertama terkait dengan permasalahan khulu. Nah, lalu hal yang pertama penting untuk kita ketahui adalah pengertian dari khulu. Pengertian dari khulu. Apa itu khulu? Khulu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, khulu adalah perpisahan seorang suami dengan istrinya dengan lafaz tertentu. Dinamakan seperti itu dikarenakan seorang istri sendirilah yang meminta untuk pisah, yang meminta untuk lepas dari suaminya, sebagaimana lepasnya pakaian. Dikarenakan setiap suami istri adalah pakaian satu sama lainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Ini pengertian khulu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Perpisahan seorang suami dengan istrinya dengan lafaz tertentu. Dinamakan seperti itu dikarenakan seorang istri sendirilah yang meminta untuk pisah dari suaminya. Atau khulu, pengertian yang lain disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu Muyassar, khulu adalah perpisahan antara suami istri atas tebusan yang dibayar oleh istri kepada suami dengan lafaz-lafaz tertentu. Khulu adalah perpisahan antara suami istri atas tebusan yang dibayar oleh istri kepada suami dengan lafaz-lafaz tertentu. Jadi khulu harus dengan tebusan. Ini pengertian dari khulu. Kemudian pembahasan yang kedua, dalil disyariatkannya khulu. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُكِيمَا هُدُودُ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُكِيمَا هُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima. Fala junaha alaihima fi maftadat bihi. Dalil dari hadis, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menuturkan, ja'ati mara'atu Thabit bin Qais bin Shammas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, datang istri dari Thabit bin Qais bin Shammas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ma ankimu ala thabitin fi dini. Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Thabit dalam hal agama, wala khulukin, dan aku juga tidak mencela Thabit dalam perkara akhlaknya, illa anni akhaful kufra. Kecuali tetapi aku takut kekufuran. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya aku tidak mencela sabit dalam hal agama dan akhlak, tetapi aku tidak sanggup bersamanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya. Bersabda kepadanya, fataruddina alaihi hadiqatahu. Apakah engkau, apakah kamu sanggup mengembalikan kebunnya? Kemudian istrinya Sabit berkata, na'am, aku sanggup. Iya, aku sanggup. Faraddat alaihi wa amarahu fafaraqaha. Kemudian istrinya Sabit kembalikan kebunnya kepada Sabit, dan dan Rasulullah memerintahkan Sabit untuk memisahkannya, dan dia pun memisahkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari sebagai dalil, na'am, disyariatkannya khulu. Disyariatkannya khulu. Kemudian pembahasan yang ketiga, hikmah disyariatkannya khulu. Hikmah disyariatkannya khulu. Dari dua dalil di atas, kita dapat mengetahui hikmah khulu adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum Allah dalam kehidupan suami istri akibat kebencian istri terhadap jeleknya akhlak, agama ataupun fisik suami. Itu hikmah dari disyariatkannya khulu. Kemudian lafadz-lafadz khulu. Pembahasan yang keempat, lafadz-lafadz khulu. Yaitu lafadz khulu atau yang semakna dengannya. Yaitu lafadz khulu atau yang semakna dengannya. Baik dengan bahasa Arab atau selain dari bahasa Arab, menurut kesepakatan para imam-imam umat ini. Artinya ketika seorang wanita meminta khulu dengan menggunakan lafadz khulu atau yang semakna dengannya. Kemudian pembahasan yang kelima, hukum khulu. Apa hukum seorang istri meminta khulu dengan alasan yang syar'i? Hukum seorang istri meminta khulu dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Seorang istri meminta khulu dari suaminya menurut kesepakatan para ulama, jika dia membenci kejelekan akhlak atau agama atau fisik suaminya. Agamanya bagus, Masya Allah, akhlaknya juga bagus suaminya, namun dari sisi fisik, subhanallah, setelah hidup sekian tahun, gak kuat istrinya, gak sabar istrinya terkait dengan fisik sang suami, akhirnya meminta khulu. Boleh. Naam. Walaupun agama dan akhlaknya bagus, hukumnya boleh. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, hukumnya boleh jika, naam, dia khawatir kalau dia tetap mempertahankan hak, dia tidak bisa menegakkan hak-hak suaminya yang wajib ditunaikan ketika hidup bersamanya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, khulu hukumnya boleh apabila terpenuhi sebabnya yang telah diisyaratkan oleh ayat yang mulia, yaitu ketakutan suami istri apabila tetap berada di dalam ikatan pernikahannya, mereka tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian pembahasan yang keenam, hukum hulu. Hukum seorang istri meminta hulu dengan tanpa alasan syar'i. Hukum seorang istri meminta hulu dengan tanpa alasan syar'i. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan apabila di sana tidak ada alasan untuk meminta pisah, maka hal itu dimakruhkan, dan sebagian ulama berpendapat hal tersebut hukumnya haram. Meminta khulu tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Berdasarkan sebuah hadis, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul jannah Setiap istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan sesuatu yang tidak dibolehkan, maka diharamkan baginya bau harumnya surga. Bau diharamkan untuk mencium bau harumnya surga. Mencium saja tidak bisa, apalagi masuk surga. Ini pembahasan terkait hukum seorang istri meminta hulu tanpa alasan syar'i, hukumnya haram. Berdasarkan hadis ini sebagaimana pendapat sebagian ulama. Naam. Kemudian pembahasan yang ketujuh, apakah istri boleh meminta khulu pada saat haid? Para ulama membolehkan hal yang demikian, dikarenakan khulu bukanlah talak. Hukum seorang istri meminta khulu pada saat haid, para ulama membolehkan hal yang demikian, dikarenakan khulu bukanlah talak. Karena Nabi SAW pada hadis yang lalu tidak memberikan perincian atau tidak bertanya kepada istri Thabit bin Qais apakah dia dalam keadaan haid atau tidak ketika dia minta khulu kepada suaminya. Dan tidak adanya dalil yang mengatakan tidak boleh meminta khulu ketika haid, itu menunjukkan bolehnya hal tersebut. Berbeda ketika seorang suami menalak istrinya, maka tidak boleh dalam keadaan haid, haram hukumnya. Dia terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Ada meminta khulu, seorang istri meminta khulu kepada suaminya dalam keadaan haid, hukumnya boleh. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang ke-8, tentang hukum suami. Pembahasan yang ke-8 tentang besar kecil tebusan yang diterima suami. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya pengertian khulu adalah perpisahan suami istri, di mana sang istri meminta pisah dari suaminya dengan tebusan tertentu. Artinya wajib harus ada tebusan tertentu. Wajib khulu dengan tebusan. Namun para ulama berselisih pendapat tentang mengambil lebih banyak dari mahar yang pernah diberikan suami. Adapun jumhur mayoritas ulama serta imam madhab yang 4 berpendapat boleh bagi suami mengambil tebusan lebih besar dari mahar yang telah dia berikan kepada istrinya. Maharnya cincin 5 gram, kalung 5 gram. Berjalan setahun pernikahannya, berantem terus dan seterusnya. Akhirnya singkat cerita terjadi khulu. Boleh enggak sang suami meminta lebih dari apa yang pernah dia berikan atau mahar yang pernah dia berikan kepada istrinya? Misalnya dia mintanya, boleh kamu minta khulu sama saya, tapi tebusannya saya minta 10 gram cincin emas dan 10 gram kalung emas. Padahal maharnya dulu cuma 5 gram cincin dan 5 gram kalung. Boleh apa tidak? Hukumnya sebagian ulama berpendapat boleh. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, wajib khulu dengan tebusan. Berdasarkan firman Allah, fa'in khiftum alla yukima hududallahi falajunaha alaihi mafi maftadat bihi. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang dia berikan oleh istrinya untuk menebus dirinya. Dan Rasulullah SAW bersabda, terimalah kebunnya dan tolaklah, cerailah dia. Dan beliau, Syekh Abdullah Basan juga berkata, boleh tebusan untuk hulu lebih banyak dari mahar, dari mas kawin. Berdasarkan firman Allah, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istrinya untuk menebus dirinya. Akan tetapi para ulama memakruhkan mengambil lebih banyak dari mahar berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu bisa mengembalikan kebun kepadanya? Berdasarkan sabda ini, sebagian ulama hukumnya memakruhkan mengambil lebih banyak dari mahar yang telah diberikan suami kepada istrinya. Dan berdasarkan firman Allah, fala tansaul fadla bainakum. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Artinya istri yang meminta khulu kepada kamu itu banyak kebaikannya sama kamu. Berbuat baik sama kamu. Kok bisa kamu minta sesuatu yang lebih dari apa yang pernah engkau berikan dari mahar, sedangkan istrimu pun pernah melayanimu, sedangkan istrimu pun melahirkan anak darimu, selama ini pun mengurusi dirimu misalnya. Kau bisa meminta lebih dari apa yang pernah kau berikan. Dari sini para ulama menghukumkan hukumnya makruh meminta lebih dari mahar yang diberikan suami kepada istrinya. Dan dibolehkannya khulu dengan tebusan yang disepakati oleh keduanya. Ini pendapat kebanyakan ulama. Bisa dilihat dalam kitab Tawdihul Ahkam Min Bulugil Maram. Kemudian pembahasan yang ke-8 tentang istri yang pisah dengan hulu baginya istibra, yaitu memastikan bersihnya rahim dari janin dengan satu kali haid. Tentang istri yang pisah dengan hulu baginya istibra, memastikan bersihnya rahim dari janin dengan satu kali haid. Dalam sebuah hadis, Ar-Rubayyi bintu Muawwidz radhiyallahu anha, ia berkata, aku hulu dari suamiku. Lalu aku mendatangi Utsman lantas bertanya akan kewajiban iddah atas. Aku bertanya kepada Utsman. Lantas Utsman menjawab, yang menjelaskan dalam hadis tersebut, kamu menanti hingga haid satu kali. Berkata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, iddahnya satu kali haid. Iddahnya satu kali haid untuk istibra, yaitu mengosongkan rahimnya. Dikarenakan wanita yang hamil tidak haid. Apabila haid, dia diketahui bahwasanya rahimnya kosong dari janin. Dan oleh karena itu dibolehkan untuknya menikah. Artinya ketika seorang suami istri pisah disebabkan khulu, sang istri menunggu satu kali haid. Setelah satu kali haid, maka dia boleh baginya untuk menikah dengan laki-laki yang lain. Itu naam pisah jika karena khulu. Pembahasan yang ke-9 tentang apakah seorang suami bisa rujuk, bisa kembali kepada istrinya setelah pisah dengan khulu. Ketika seorang suami telah menjatuhkan khulu atas istrinya, telah menjatuhkan permintaan istrinya untuk pisah, untuk khulu, dengan tebusan yang telah disepakati dan tebusan tersebut telah dibayarkan, terjadilah perpisahan antara keduanya. Dan putuslah hubungan keduanya, bukan suami istri lagi, yang diistilahkan oleh para ulama, bainunasughra, perpisahan yang kecil, yang sang suami tidak mempunyai hak rujuk kembali. Artinya, ketika telah terjadi khulu, di mana seorang suami telah menjatuhkan khulu atas istrinya, dengan tebusan yang telah disepakati dan tebusan telah dibayarkan, terjadilah perpisahan antara keduanya. Dan putuslah hubungan keduanya, yang bukan suami istri lagi, diistilahkan dengan bainunasughra, perpisahan kecil yang tidak mempunyai hak rujuk. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallah, wanita yang telah pisah karena khulu tidak ada rujuk dan tidak mungkin bagi suaminya untuk rujuk kepadanya kecuali dengan pernikahan yang baru. Artinya dari sini kita pahami, jika seorang suami atau seorang istri meminta khulu kepada suaminya dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, kemudian tebusan juga telah ditentukan, kemudian sang suami menjatuhkan khulu, misalnya sang suami mengatakan, aku telah menjatuhkan khulu, telah mengabulkan khulu kamu dengan tebusan ini misalnya yang telah disepakati, maka jatuhlah khulu. Seketika itu bukan suami istri lagi. Tidak, sang suami tidak mempunyai hak rujuk, hak kembali kepada istrinya. Seketika itu bukan suami istri lagi. Sang suami tidak memiliki hak rujuk kepada istrinya. Dan sang istri kapan boleh nikah lagi dengan laki-laki yang lain? Ketika dia telah menunggu satu kali haid untuk mengetahui bahwasannya di dalam rahimnya tidak ada janin dari mantan suaminya tersebut. Naam, itu pengertian dari apakah ada rujuk bagi khulu. Itu penjelasannya. Nah, ketika sudah pisah dengan khulu, kalau ingin kembali dengan cara akad nikah baru. Akad nikah baru lagi. Wallahu ta'ala a'lam bi suam. Berbeda dengan talak. Kalau talak, suami menjatuhkan talak yang pertama atau talak yang kedua dalam masa iddah 3 kali haid sebelum habis, boleh sang suami merujuk tanpa harus melakukan akad baru, boleh. Namun hulu ketika dijatuhkan dan dibayarkan tebusannya kepada suami, kemudian dijatuhkan oleh suami, maka jatuh hulu dan bukan suami istri lagi ketika itu. Ketika itu juga, Allah Ta'ala alam bi soab. Itu terkait dengan masalah hulu. Wallahu Ta'ala alam bi soab. Kemudian ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang selanjutnya terkait dengan permasalahan ila. Apa itu ila? Setelah kita akan bahas terkait dengan masalah ila. Yang pertama, pembahasan yang pertama, pengertian dari ila. Ila adalah menurut bahasa berasal dari ala ilaan. Ala ilaan. Ata itaan. Seperti ata itaan. Yang berarti seseorang bersumpah. Itu ila menurut bahasa. Yang berarti seseorang bersumpah. Adapun menurut istilah, seorang suami bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat dari sifat Allah, sedangkan sang suami mampu untuk menggauli istrinya. Bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat dari sifat Allah, sedangkan suami mampu atau bisa menggauli istrinya, bersumpah untuk tidak menggaulinya. Bersumpah untuk tidak menggauli istrinya di kemaluannya selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan. Ini pengertian dari ila. Seorang suami bersumpah dengan nama Allah untuk tidak menggauli istrinya selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan. Dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur. Kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh selama 4 bulan lamanya. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamu talaqa fa innallaha samiun alim. Dan jika mereka berazam, berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dalam surah Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Itu pengertian ilah, na'am, dan dalil terkait dengan ilah. Kemudian pembahasan yang kedua, hukum seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Hukum seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Maksudnya melakukan hubungan suami istri. Bersumpah untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Apa hukumnya? Hukum seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya tidak lepas dari 3 keadaan. Tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan pertama, suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, bersumpah untuk tidak melakukan hubungan suami istri kurang dari 4 bulan. Kurang dari 4 bulan. Maka suami yang melakukan hal ini tidak terhitung sebagai suami yang telah mengilah istrinya. Ini menurut kesepakatan ulama. Ia boleh memenuhi sumpahnya dan tidak ada kewajiban apa-apa atasnya dalam hal ini. Atau dia boleh menarik sumpahnya dan dia mempunyai kewajiban membayar kafaroh sumpah. Contohnya ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, demi Allah, aku tidak akan menyentuhmu selama 1 bulan. Atau demi Allah, aku tidak akan menggaulimu selama 2 bulan. Para ulama sepakat kalau hal yang seperti ini bukanlah ilah. Bagi orang yang bersumpah dengan seperti ini, dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya kurang dari 4 bulan, maka dia boleh memenuhi sumpahnya, atau dia menarik sumpahnya kemudian menggauli istrinya, akan tetapi dia mempunyai kewajiban membayar kafarah sumpah. Kemudian keadaan yang kedua, suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, bersumpah untuk tidak melakukan hubungan suami istri selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan. Dengan tujuan memudorotkan istri, mengatung-atungkan istri. Maka para ulama sepakat hal ini adalah ilah. Contohnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, demi Allah, aku tidak akan pernah menyentuhmu selama-lamanya. Atau demi Allah, aku tidak akan menggaulimu selama 1 tahun. Lebih dari 4 bulan. Atau selama-lamanya. Maka para ulama bersepakat. Hal ini termasuk dari ilah. Termasuk dari ilah. Keadaan yang ketiga. Suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Kalau keadaan yang pertama kurang dari 4 bulan. Keadaan yang kedua lebih dari 4 bulan. Atau bahkan selama-lamanya. Nah, keadaan yang ketiga, seorang suami bersumpah kepada istrinya tidak menggauli istrinya selama 4 bulan. Tentang hal ini para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Sebagian ulama berpendapat hal tersebut tidak termasuk ilah, dan ini pendapatnya mayoritas ulama. dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan sebagian yang lain mengatakan hal tersebut termasuk ilah. Dan ini pendapatnya ulama dari kalangan Hanafiyah. Itu tiga keadaan seseorang yang bersumpah tidak mau menggauli atau melakukan hubungan suami istri kepada istrinya. Kurang dari 4 bulan, lebih dari 4 bulan, pas 4 bulan. Kalau kurang dari 4 bulan bukan ilah. Kalau lebih dari 4 bulan termasuk ilah. Itulah ilah. Kalau bersumpah selama 4 bulan tidak menggauli istrinya, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan ilah, ada yang tidak mengatakan ilah. Sebagai catatan untuk Anda sampaikan, pada pembahasan talak pada beberapa waktu yang lalu di Masjid Limo ini, sempat terlontar dari Ana terkait dengan hukum, beberapa hukum talak atau hukum talak, ada yang wajib, ada yang sunnah dan seterusnya. Kemudian yang Ana menyebutkan talak yang hukumnya wajib, kemudian memberikan contoh ilah, namun contohnya salah. Ana mengatakan, seingat Ana, ilah adalah orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 40 hari. Maka itu keliru dari Ana. Ucapan yang keliru dari Ana. Nah, pada kesempatan ini Ana larat. Pada kesempatan kali ini Ana ralat. Yang namanya ilah itu bersumpah lebih dari 4 bulan atau selama-lamanya. Terlontar pada kajian ketiga itu, ilah adalah bersumpah lebih dari 40 hari, maka itu salah. Namun contohnya ketika itu Ana memberikan contoh dengan contoh yang benar. Ada seorang suami yang bersumpah kepada istrinya tidak menggauli selama 4 bulan atau selama-lamanya. Namun ketika menyebutkan hal tersebut, Ana keliru. Keliru dalam berkata. Yang benar ilah adalah seseorang bersumpah dengan nama Allah tidak menggauli istrinya selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan. Naam. Kemudian pembahasan yang ketiga, syarat sah dikatakan sebagai ilah. Syarat sah dikatakan sebagai ilah. Yang pertama, dari seorang suami yang mampu menggauli istrinya. Ilah dikatakan sah dari seorang suami yang mampu menggauli istrinya. Dan tidak sah ilah dari seorang suami yang tidak mampu menggauli istrinya. Dikarenakan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Atau karena lumpuh. Atau karena mengalami, maaf, impoten yang menyeluruh. Maka ilah tidak sah dari ini. Kalau ada seorang suami mampu menggauli istrinya, kemudian mengatakan kepada istrinya, demi Allah, aku tidak akan menggaulimu selama 1 tahun. 1 tahun lebih dari 4 bulan. Suaminya mampu menggauli istrinya, maka sah dikatakan ilah. Tapi kalau dari suami yang impoten, maaf, yang menyeluruh, kemudian mengatakan seperti itu, ya enggak sah ilahnya. Tanpa mengatakan seperti itu pun suaminya tidak mampu untuk menggauli istrinya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bersumpah dengan nama Allah atau sifat dari sifat Allah. Tidak dengan talak, cerai, atau dengan itiq, pembebasan budak, atau tidak dengan nazar. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama lebih dari 4 bulan. Bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama lebih dari 4 bulan. Itu syarat yang ketiga. Demi Allah, misalnya seorang suami mengatakan, aku tidak akan menggaulimu selama 1 tahun, ini sah dikatakan ilah. Kalau ada seorang suami mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menggaulimu selama 1 minggu, ini bukan ilah, karena kurang dari 4 bulan. Kemudian syarat yang keempat, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya pada kemaluannya. Ini syarat yang keempat. Bersumpah untuk tidak menggauli istrinya pada kemaluannya. Kalau seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya pada duburnya, anusnya, maka bukanlah dikatakan telah mengila. Dikarenakan dia tidak meninggalkan untuk berhubungan suami istri yang wajib. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima dikatakan sah sebagai ila, yaitu seorang istri yang dimungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri. Seorang istri yang dimungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri. Adapun, seorang istri yang tidak bisa digauli. Maaf sebelumnya, Anda sebutkan di sini karena para ulama menyentuhkannya. Itu seorang istri yang dimungkinkan untuk seorang suami menggaulinya. Adapun seorang istri yang tidak mungkin, tidak bisa digauli, disebutkan contohnya di sini, maka tidak dikatakan sebagai ila atau tidak sah dianggap sebagai ila. Allahu taala alam bi shawab itu 5 syarat sah dikatakan ila. Anda bisa lihat dalam kitab Fiqhu Al-Muyassar. Pembahasan yang keempat, hukum ila. Apa hukum ila? Seorang suami yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak menggauli istrinya selebih dari 4 bulan atau selama-lamanya, hukumnya haram. Dikarenakan dia telah bersumpah untuk meninggalkan suatu kewajiban. Di antara kewajiban dari kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan terkait kebutuhan biologis istrinya. Maka ketika dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, maka dia telah melakukan perbuatan haram karena bersumpah untuk meninggalkan suatu kewajiban. Kemudian pembahasan kelima, kewajiban atas suami yang mengucapkan ilah. Apa kewajibannya? Suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan dengan tujuan untuk memudorotkan, memberikan dampak jelek kepada istrinya, dalam hal ini syariat Islam menetapkan hukum untuk menghilangkan mudorot dalam istri. Mudorot yang dialami istri, luar biasa. Dulu sebelum datang Islam, orang-orang jahiliyah biasa kalau kesel sama istrinya, ingin memberikan kejelekan, dampak buruk dan mudarat kepada istrinya, dia mengila istrinya. Dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama-lamanya. 3 tahun, 4 tahun. Akhirnya sang istri terkatung-katung. Tidak digauli, bertahun-tahun lamanya, juga tidak dicerai. Datang syariat Islam membela. Yang tertindas dalam masalah ini adalah wanita. Dijelaskan hukumnya terkait dengan masalah ini. Luar biasa syariat Islam melindungi kaum wanita. Di antaranya dalam masalah ini. Suami yang bersumpah, kita perhatikan bersama. Suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan. Dengan tujuan untuk memudorotkan, memberikan kejelekan kepada istrinya. Dalam hal ini syariat Islam menetapkan hukum untuk menghilangkan mudorot yang dialami istri. Yaitu dengan memberikan tangguh waktu selama 4 bulan. Agar suami menarik sumpahnya dan menggauli istrinya. Jika suami melakukannya, berarti dia melanggar sumpah dan wajib membayar kafaroh sumpah. Namun apabila setelah 4 bulan suami tetap bersikukuh, tidak mau menarik sumpahnya, tetap bersikukuh untuk menjalani sumpahnya, tidak menggauli istrinya selama-lamanya, atau 1 tahun atau 2 tahun, maka jika kondisinya seperti ini, suami diperintahkan untuk menarik sumpahnya. Suami diperintahkan untuk menarik sumpahnya dan menggauli istrinya. Jika tidak mau kembali, maka dia diperintahkan untuk mencerai istrinya. Jika dia menolak untuk menceraikan istrinya, maka hakim berhak untuk menceraikannya. Itu terkait dengan masalah hulu. Terkait dengan masalah ilah. Misalnya, ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, demi Allah, misalnya, aku tidak akan menggaulimu tidak akan melakukan hubungan suami istri kepadamu selama 5 tahun. Sang suami melatar belak apa sang suami mengatakan seperti ini dilatar belakang karena kesel sama istrinya, ingin memudorotkan istrinya biar istrinya terkatung-katung, mengatakan seperti demi Allah, misalnya, aku tidak akan menggaulimu selama 5 tahun. Nah, dalam hal ini syariat Islam datang untuk menyelesaikan masalah ini. 5 tahun waktu yang lama. Maka ketika ada kasus yang seperti ini, sang suami diberikan tangguh selama 4 bulan untuk menarik ucapan ilahnya, menarik sumpahnya, kemudian menggauli istrinya. Jalan sebulan, sang suami belum juga menarik sumpahnya dan menggauli istrinya. Jalan 2 bulan juga ditunggu-tunggu, kok gak ditarik-tarik sumpahnya, tetap gak mau menggauli istrinya. 3 bulan, 4 bulan. Maka setelah 4 bulan, selama 4 bulan tidak ditarik sumpahnya dan tidak digauli istrinya, setelah 4 bulan lewat, baru sang suami diperintahkan untuk menggauli istrinya. Tarik sumpahmu dan gauli istrimu. Kalau sang suami menarik sumpahnya kemudian menggauli istrinya, maka selesai dan kewajiban suami untuk membayar kafarah sumpah. Namun ketika setelah 4 bulan lewat, sang suami diperintah untuk menarik sumpahnya dan menggauli istrinya juga tidak mau, maka sang suami diperintah untuk menceraikannya, ceraikan istrimu. Sudah lebih dari 4 bulan kamu juga tidak mau menggaulinya, menarik sumpahmu, sekarang ceraikan istrimu. Kemudian dia menceraikannya. Kalau dia tidak menceraikannya, maka hakim mempunyai wewenang untuk menceraikannya. Nah, seperti itu. Untuk menghilangkan kemudorotan yang dialami seorang wanita, seorang istri ketika diilah oleh suaminya. Bisa bayangkan kalau diilah seumur hidup, diilah selama-lamanya, terkatung-katung. Statusnya enggak jelas, tidak digauli sebagaimana layaknya istri. Juga terkatung-katung statusnya, janda bukan, sehingga bisa menikah lagi. Selama 5 tahun atau 1 tahun, luar biasa waktu yang lama. Maka itu datanglah syariat Islam menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian pembahasan yang 6, di antara hukum yang terkait dengan ilah teranggap dari setiap suami yang sah talaknya. Ilah teranggap dari suami yang sah talaknya, yaitu dari seorang suami, seorang muslim, atau seorang kafir, dari seorang merdeka atau seorang budak, dalam keadaan marah dan sakit, dan dari istri yang belum pernah digauli. Ilah teranggap dari setiap suami yang sah talaknya, dari seorang muslim atau orang kafir, dari seorang merdeka atau seorang budak, dari keadaan marah dan sakit, dan dari istri yang belum pernah digauli. Ilah itu teranggap berdasarkan keumuman ayat di atas. Wallahu ta'ala alam bi suwab itu terkait dengan permasalahan ilah. Cukup insya Allah terkait dengan permasalahan ilah. Kalau ada yang bertanya apa kafarah sumpahnya, bisa dilihat kafarah sumpah dalam surat Al-Ma'idah ayat 89. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 89. Wallahu ta'ala alam bi suwab. Kemudian pembahasan yang terakhir terkait dengan permasalahan zihar. Terkait dengan pembahasan masalah zihar. Pembahasan yang pertama, pengertian dari zihar. Pengertian dari zihar. Zihar secara bahasa dari az-zahr. Az-zahr yaitu punggung. Yaitu punggung. Adapun secara istilah, seorang suami menyerupakan istrinya atau sebagian tubuh istrinya dengan salah satu dari mahramnya, baik mahram karena nasab, persusuan atau pernikahan. Itu pengertian zihar. Seorang suami menyerupakan istrinya atau sebagian tubuh istrinya diserupakan dengan salah satu dari mahramnya, baik mahram karena nasab, persusuan ataupun pernikahan. Seperti perkataan seseorang atau seorang suami, apabila ingin menolak untuk bersenang-senang dengan istrinya, dia mengatakan, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Atau seperti perkataan suami kepada istrinya, "Seperti punggung saudari perempuanku," atau selain dari keduanya. Ketika suami melakukan ini, maka dia telah menzihar istrinya. Pembahasan yang kedua, apakah zihar khusus menyamakan istri dengan ibu? Apakah zihar khusus menyamakan istri dengan ibu? Mayoritas ulama berpendapat bahwa zihar khusus jika diserupakan dengan ibu, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan pada hadis Haulah yang telah dizihar oleh suaminya Aus bin Samit. Jika ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Kamu seperti punggung saudari perempuanku," maka menurut pendapat ini, maka hal ini tidak termasuk zihar. Menurut pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama yang lain, seperti Abu Hanifah, sahabatnya Al-Auza'i, Al-Thawri, dan Imam Syafi'i rahimahullah dalam salah satu perkataannya atau pendapatnya, mereka berpendapat dikiaskan dengan mahramnya, mahram lainnya, walaupun mahram karena sebab persusuan. Jadi bukan hanya ibu saja. Kalau seorang suami menyamakan istrinya dengan niat zihar, dengan menyamakan kepada saudarinya, saudari senasab, atau bahkan saudari sepersusuan, masuk dari hukum zihar. Menurut sebagian pendapat ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pembahasan yang ketiga, apakah zihar hanya dengan menyerupakan dengan punggung ibu, atau menyerupakan dengan bagian tubuh lainnya juga terhitung sebagai zihar? Apakah zihar hanya dengan menyerupakan dengan punggung ibu, atau dengan menyerupakan dengan bagian tubuh lainnya juga terhitung sebagai zihar? Para ulama sepakat bahwa menyamakan istri dengan punggung ibu adalah zihar. Para ulama sepakat bahwa menyamakan istri dengan punggung ibu adalah zihar. Adapun menyamakan istri dengan anggota tubuh lainnya selain punggung, para ulama berselisih pendapat. Kebanyakan para ulama berpendapat sebagai zihar. Kalau menyamakan istri dengan punggung ibu dengan niat zihar adalah zihar, sepakat para ulama. Namun menyamakan istri dengan selain punggung, dengan anggota tubuh lainnya, para ulama berbeda pendapat. Namun kebanyakan ulama berpendapat sebagai zihar. Sebagian ulama lainnya mengatakan, dikatakan sebagai zihar apabila menyamakan istri dengan anggota tubuh ibu yang haram untuk dilihat olehnya. Itu pendapat yang lain. Artinya kebanyakan ulama mengatakan tidak hanya menyamakan istri dengan punggung ibu itu sebagai zihar, tidak hanya itu. Namun jika disamakan dengan anggota tubuh ibu yang lainnya, termasuk sebagai zihar. Sebagian ulama lagi mengatakan yaitu menyamakan punggung menyamakan dengan punggung ibu dan menyamakan dengan anggota tubuh ibu yang haram dilihat olehnya. Itu termasuk zihar. Artinya lebih khusus. Bukan anggota tubuh yang semua, bukan semua anggota tubuh, namun pendapat yang kedua ini yang mengatakan zihar selain dengan punggung, menyamakan dengan punggung, yaitu menyamakan istrinya dengan anggota tubuh ibu yang haram untuk dilihat. Beda ya antara dua pendapat itu. Nah, wallahu taala alam bisa. Pembahasan yang keempat, hukum zihar. Zihar hukumnya haram. Sebuah perkataan dusta dan mungkar berdasarkan firman Allah taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 2. Bisa dilihat dalam surat Al-Mujadilah ayat 2. Wallahu ta'ala alam bi suam. Dahulu, zihar pada masa jahiliyah sebagai talak. Dianggap sebagai cerai. Ketika datang syariat Islam, maka Islam mengingkari hal tersebut. Dan menganggap sebagai sumpah. Hal ini sebagai bentuk rahmat Allah dan kemudahan bagi hamba-hambanya. Wallahu ta'ala alam bi suam. Pembahasan yang kelima, kewajiban suami yang menzihar istrinya. Sebetulnya ini cocoknya selain didengarkan oleh istri juga oleh para suami. Karena yang melakukan zihar adalah suami. Pembahasan yang kelima, kewajiban suami yang menzihar istrinya diharamkan bagi suami yang menzihar dan istri yang dizihar untuk bersenang-senang satu dengan lainnya dengan melakukan hubungan suami istri atau perkara yang mengantarkannya. Bercumbu maksudnya. Diharamkan bagi suami yang mendihar dan istri yang dizihar untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya dengan melakukan hubungan suami istri atau yang mengantarkannya. Seperti maaf, ciuman dan yang lainnya. Hukumnya haram. Apalagi sampai melakukan hubungan suami istri. Wallahu ta'ala alam bi suam. Bisa dilihat dalilnya dalam surat Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4. Atau dalam sebuah hadis, Rasulullah s.a.w. berkata kepada orang yang telah mendihar istrinya, janganlah engkau mendekatinya sampai melakukan apa yang Allah perintahkan dengannya. Hadis yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Kafarah yang harus dilakukan sesuai dengan urutan yang disebutkan pada ayat di atas. Yaitu dalam surat Mujadilah. Membebaskan budak apabila tidak ada budak berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yaitu mengikuti tanggalan Qomariyah. Yaitu Hijriyah. Apabila tidak sanggup puasa, memberikan makan 60 orang miskin. Membebaskan budak. Apabila tidak ada budak, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yaitu hitungan bulan Hijriah. Gak sanggup berpuasa, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Maka sangat berbahaya ini zihar. Hukumnya haram. Ini kafarahnya. Kemudian pembahasan yang keenam, hukum suami yang menggauli istrinya yang telah dizihirnya sebelum membayar kafarah. Hukum suami yang menggauli istrinya yang telah dizihirnya sebelum membayar kafarah. Hukumnya adalah dia telah melakukan penyelisihan terhadap perintah Allah. Dia telah melakukan perbuatan dosa. Dan dia tetap wajib membayar kafarah menurut mayoritas ulama. Tetap wajib membayar kafarah. Pembahasan yang ketujuh, jika suami tidak mau membayar kafarah, sudah menzihar istrinya, tidak mau membayar kafarah, tidak membebaskan budak. Kalau enggak ada budak, enggak mau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak sanggup, dia juga tidak mau membayar, mengasih 60 makan orang miskin. Tidak mau membayar kafarah intinya. Seperti apa ini hukumnya? Jika suami tidak mau membayar kafarah, maka seorang istri boleh mengadukan perkara ini kepada hakim. Datang ke pengadilan agama misalnya. Kemudian hakimlah yang akan memerintahkan suami untuk membayar kafarah. Hakim selaku dalam hal ini selaku dari perwakilan pemerintah memiliki kekuasaan. Apabila suami tidak mau, maka dia harus memilih antara membayar kafarah atau menalak mencerai istrinya. Allah Ta'ala alam bi soab. Itu terkait dengan pembahasan dihar. Allah Ta'ala alam bi soab. Itu pembahasan yang bisa Anda sampaikan terkait dengan masalah khulu, ila dan dihar. Kurang lebihnya Anda mohon maaf karena ini dadakan. Begitu juga na'am barakallahu fikum, tidak ada persiapan maksimal mengisi waktu pada asar hingga menjelang maghrib. Nah, itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.